kata dalam nadiku, dalam hidupku, dan kau pun pernah menyelamatkan seluruh hidupku. Kau pernah menghujaniku dengan butiran air matamu, tapi kau juga pernah tertawa dalam pelukku. Perubahan ini meyakinkan aku bahwa tak ada yang abadi. Sejak kau putuskan untuk melepaskan itu, kau pernah he